بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحمد لله الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberkati kita semua sehingga kita bisa berkumpul bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimasukkan di dalam golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadis ini, orang-orang yang diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dinaungi oleh malaikat dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan malaikatnya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dinaungi pada hari kiamat di mana tidak ada naungan selain naungannya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu al-muttafaq alaih, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya, yang di mana di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan tersebut. Yang pertama adalah di antara golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah imamun adil wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang pertama adalah imam, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Di dalam lafaz yang lain, haitsu yunada bihinna, yaitu terikat dengan masjid ketika mendengarkan azan. bukan berarti tinggal di masjid setiap saat, cuma artinya qalbuhu muallakun bil masajid haitsu yunada bihinna, hatinya terikat dengan masjid di saat mendengarkan azan, dia pun tidak terlalaikan dengan kegiatan apapun karena panggilannya adalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, mari menunaikan salat dan mari meraih keberuntungan. Ini yang kedua yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syabun nasha fi taatillah. Dan yang ketiga adalah seorang anak muda, seorang pemuda ataupun pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membiasakan dirinya dari masa muda, dari masa kecil sampai dia meninggal dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih dirinya senantiasa melakukan kewajiban dan meninggalkan yang muharramat. Wa syabun nasha fi taatillah, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang saling mencintai karena masing-masing berada di atas agama yang benar, yang saling mencintai karena masing-masing berada di atas sunnah, ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, mereka hidup di atasnya dan meninggal juga di atasnya. Artinya hidup di atas al-mahabbatu fillah, di atas saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal juga dalam keadaan yang memisahkan mereka karena maut, tetapi mereka dalam keadaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Warajulan. Kemudian yang kelima, warajulun da'atuhu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Dan seorang laki-laki ataupun wanita yang disebutkan di sini adalah laki-laki, seorang laki-laki yang diajak atau yang dirayu atau digoda oleh seorang wanita yang mempunyai keturunan dan yang mempunyai kecantikan untuk berbuat zina, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam pada saat digoda oleh istrinya Raja Mesir, dia mengatakan qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Demikian jawabannya Nabiullah Yusuf alaihi salam pada saat digoda oleh istrinya Maliku Misr, Raja Mesir. Qala ma'adallah, saya berlindung kepada Allah, ini adalah perbuatan zalim dan saya tidak mau mengkhianati tuan saya, yakni Maliku Misr sebagai tuannya, karena sungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Warajulun da'atuhu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Kemudian yang keenam, warajulun dzakarallaha khalian fafadhat 'ainah. Termasuk tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki ataupun wanita yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sendirian, kemudian dia menangis, meneteskan air mata atas dosa-dosanya yang telah lampau, dan meneteskan air mata atas kekurangan-kekurangan dia di dalam melakukan yang wajib maupun yang sunnah. Ini golongan yang keenam. Rajulun dzakarallaha khalian fafadhat 'ainah. Seorang pria ataupun wanita yang berzikir, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat dia sendirian, kemudian fadhat 'ainah, kedua air matanya meneteskan airnya karena sedih, karena takut, karena ketakutan dia terhadap dosa-dosanya dan ketakutan dia terhadap kekurangan dia di dalam melakukan kewajiban ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuh, warajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuh. Dan yang ketujuh yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang lelaki ataupun wanita yang tasaddaqa fa akhfa, yang bersedekah, yang infak, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya tersebut. Dia tidak mau menyebarkannya, fa akhfa. Sampai-sampai hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Artinya sampai-sampai orang atau karib kerabatnya pun tidak ada yang tahu kalau ternyata dia sudah infak sekian banyak. Karena pada saat kita infak dan kita merahasiakan, ini adalah lebih dekat kepada keikhlasan daripada kita infak di keramaian orang. Kalau kita infak di keramaian orang, ini adalah rawan riya, rawan fitnah, rawan kurangnya keikhlasan kita. Bisa jadi karena iri sama teman kita, bisa jadi daripada dibilang pelit, bisa jadi. Tetapi pada saat kita infak dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang mengetahui sama sekali, ini adalah menunjukkan ikhlas insyaallah ta'ala. Sehingga wajar kalau dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, termasuk tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sengaja kita memberikan mukaddimah dengan dua hadis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk daripada golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Naam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam umat yang dinaungi di bawah naungannya, di dalam riwayat yang lain yakni tahta dhilli arsy, di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima salat kita, puasa kita, zakat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, wa nas'al Allah azza wa jalla an yahsyurana fi zumrati al-muttaqin. Tayyib. Ayuhal ikhwat wal akhwat, ini sebagai mukaddimah yang insyaallah muqaddimatun nafi'ah, mukaddimah yang bermanfaat di dalam pertemuan kita kali ini. Dan sebagaimana yang antum ketahui, yang sudah dipublikasikan bahwa daurah kita hari ini adalah membahas tentang orang-orang yang malang katanya. Khairan, alhamdulillah la ba'as. Dan juga yang kedua, sebagaimana yang antum ketahui bersama bahwa sungguhnya apa yang selama ini, apa sebagaimana yang antum ketahui tentang cara ataupun sistem yang sudah biasa ana terapkan di daurah di mana-mana, adalah selalu membukanya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillah banyak manfaatnya, dan saya rasakan lebih banyak manfaatnya karena minimal kalaupun orang tidak menghafal hadisnya, dia akan timbul kecintaan dia terhadap hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan pengalaman kita yang sudah mengenal dakwah salafiyah dari awal kita mengenal dakwah salafiyah. Kita mengenal awal dakwah salafiyah ini, kita di mana-mana daurah atau kajian hanya diperkenalkan dengan kitab-kitab kecil yang sejenis ringkasan, yang terkadang adalah ringkasan mu'asirin, ringkasan ulama yang di zaman sekarang. Sehingga terkesan kala awal-awal kita kenal dakwah, seakan-akan yang namanya kitab-kitab sunnah, seakan-akan orang yang membaca Riyadhus Shalihin itu adalah jamaah tabligh. Terkesan seperti itu di kalangan sebagian ikhwah dulunya kita. Mudah-mudahan sekarang sudah enggak ada. Seakan-akan yang membaca kitab Al-Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin itu adalah hanya jemaah tabligh. Yani Imam Nawawi jemaah tabligh. Naam. Dan dikomentari kurang keras. Kita enggak usah bicara Riyadhus Bukhari, Riyadhus Shalihin aja dulu sudah. Apalagi kalau mau berbicara Sahihul Bukhari, sama sekali tidak ada perasaan kagum atau bahkan sama sekali tidak ada minat dengan kitab Kutubus Sunnah, dengan kitab Sunnah, apalagi mau kenal Arba'in Nawawiyah. Fana'am. Falhamdulillah, dengan hari demi hari, tahun demi tahun, alhamdulillah banyak para asatidah yang kemudian belajar lama di pada para ulama, entah itu dari Madinah maupun yang dari Yaman, kemudian mereka mengambil sistem ta'alim dari para ulama, kemudian menerapkan sistem Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, baru kemudian terasa kecintaan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada imah kita semakin mendalam. Falhamdulillah, sehingga kita alhamdulillah selalu membuka daurah kita dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita syarah, dan ini insyaallah lebih banyak manfaatnya. Tayyib. Ayuhal ikhwat wal akhwat, sebelum kita masuk pada inti daurah kita, siapa yang ingat tadi akhwan, tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang langsung hafal tadi akhwan? Ada yang udah hafal ya akhwan? Tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di mana yakni di saat matahari mendekat kepada manusia miqdar zira, satu zira, satu jengkal atau satu hasta. Fana'am. Kemudian kita enggak bisa membayangkan sama sekali, wal iyadzu billah, kita tidak bisa membayangkan sama sekali betapa panasnya. Di dunia sekarang ukuran kita dengan ketinggian matahari sekian sekian ratus ribu derajat, bahkan kita pun enggak tahan kalau udah kepanasan. Apalagi di yaumil qiyamah. Tidak ada naungan kecuali tujuh golongan ini yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingat ya akhwan? Ada yang ingat? Walaupun satu-satu enggak apa-apa, enggak mesti semuanya. Salah satu enggak apa-apa, nanti ditambahin lagi insyaallah. Ada yang ingat ya akhwan? Tafadhal. Yang pertama adalah imamun adil. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Dan ini khusus bagi siapa? Laki-laki atau perempuan? Naam. Ini khusus bagi laki-laki. Kalau kita fahami pemimpin secara umum. Pemimpin umum. Tetapi kalau kita fahami berdasarkan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Maka seorang istri, seorang wanita adalah pemimpin di dalam rumah tangga, di dalam rumah pemimpin terhadap anak-anaknya. Fana'am. Dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, masuk di dalamnya perempuan. Ini kalau kita fahami kepemimpinan secara umum berdasarkan hadis Ibn Umar. Tetapi kalau kita fahami maksudnya imaratul amma, pemimpinan masyarakat, fana'am. Yang dimaksud adalah laki-laki. Yang kedua apa ya akhwan? Apa lagi? Silakan saya menyebutkan lagi. Fadhal. Allahu barik fik. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Naam, ini khusus laki-laki atau laki perempuan? Khusus laki-laki. Khusus laki-laki. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, ini khusus laki-laki. Fa na'am. Karena perempuan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik. Tayyib, yang ketiga apa ya ikhwan? Siapa yang bisa menyebutkan yang ketiga? Fadhol. Wa syabun nasha fi ibadatillah aw fi ta'atillah. Seorang pemuda yang tumbuh hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki perempuan atau khusus laki-laki? Laki perempuan. Naam, seorang pemuda atau seorang pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah khususkan pemuda atau pemudi dengan keutamaan seperti ini karena memang mayoritas kerusakan kebanyakan dari kalangan orang tua atau dari kalangan anak muda. Dari kalangan anak muda. Kebanyakan dari kalangan anak muda. Sanam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan seperti ini bagi seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang keempat apa ya, ikhwan? Siapa yang ulang yang keempat, fadhal? Naam. Wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa iftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus laki-laki perempuan atau umum? Umum. Fanaam. Ini umum. Rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul karena ketaatan, berpisah juga karena maut. Artinya yang memisahkan mereka bukan karena kedengkian, bukan karena hasad, bukan karena persaingan bisnis, tetapi yang memisahkan mereka karena maut, kematian. Mereka dalam keadaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala sehidup semati. Hadza huwa. Fana'am. Dan ini jangan difahami berarti kalau sesama teman aja. Hatta sesama istrimu insyaallah taala masuk dalam hadis ini. Kamu mencintai istrimu karena Allah Subhanahu wa taala, demikian juga istrimu mencintai kamu karena Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah masuk di dalam hadis ini. Mencintai istri karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena semata-mata karena nafsu, tetapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Fa na'am. Hadza masuk dalam hadis ini. Masuk di dalam hadis ini. Kemudian apa lagi ya, ikhwan? Siapa lagi yang ingat ya, ikhwan? Yang kelima apa lagi? Faddal. Allahu barik fik. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Yang kelima adalah seorang pria yang diajak, yang digoda oleh seorang wanita yang cantik dan mempunyai keturunan yang terpandang, kemudian dia mengatakan inni akhafu Allah. Dia menolak tawaran tersebut dengan ucapan inni akhafu Allah. Ada yang mengatakan maksudnya digoda, artinya seorang pria digoda atau mau dinikahkan dengan seorang wanita cantik dan mempunyai keturunan. Ada yang mengatakan maksudnya karena ifahnya dia tidak mau menikah dengan wanita yang seperti ini. Tetapi yang sahih maksudnya da'atsu di sini adalah da'atsu ilal fahisyah. Maksudnya mengajak dia untuk berbuat zina. Dengan dalil dia mengatakan inni akhafullah. Saya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud adalah digoda untuk dinikahkan dengan wanita yang cantik atau yang berketurunan, ini bukan suatu hal yang terlarang. Bahkan suatu hal yang dianjurkan. Tayyib. Naam. Ini khusus laki-laki atau laki perempuan? Umum, laki perempuan. Naam. Seorang wanita yang diajak laki-laki yang tampan kemudian punya keturunan, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau laki-laki sebagaimana yang tadi kita contohkan Nabiullah Yusuf alaihi salam pada saat digoda oleh istrinya Malikul Misr, Raja Mesir. Kalau perempuan adalah sebagaimana kisahnya Maryam alaihi salam pada saat dia menyendiri dari kaumnya, kemudian didatangi oleh malaikat dalam bentuk seorang pria, dia mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki gulaman zakiyya. Kata Maryam alaihissalam pada saat melihat seorang wanita, seorang laki-laki, malaikat dalam bentuk seorang pria mendekat kepadanya, qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari engkau, kalau memang engkau adalah orang yang bertakwa, jauhlah engkau dari saya. Kemudian dia mengatakan, qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki gulaman zakiyya. Saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan Rabbmu, saya diutus oleh Allah untuk memberikan kepada engkau seorang laki-laki yang zakiyya, yang suci atau yang bersih. Fanam. Yang keenam apa ya, ikhwan? Apa ya, ikhwan, yang keenam? Hah? Yang keenam tadi apa? Apa yang kelima? Murajadu sebelum mulai daurah ya, oke. Kita kan tujuannya belajar sekarang. Thalabul ilm. Yang keenam apa ya, ikhwan? Hah? Barakallahu fikum jami'an. Naam. Wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat 'ainah. Seorang lelaki yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian meneteskan air mata. Ini khusus laki-laki atau umum? Umum. Laki-laki dan perempuan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini laki-laki karena memang maaf saja kebanyakan kerusakan itu di kalangan wanita. Thayyib. Sehingga kalau seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dia meneteskan air mata, ini menunjukkan apa? Menunjukkan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lihat. Enggak ada yang lihat yang bakal mengatakan Masya Allah orang ini kalau zikir nangis. Enggak ada. Enggak ada yang puji, enggak ada sama sekali enggak ada yang puji. Enggak ada yang lihat kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat itu dia meneteskan air mata, insyaallah benar-benar menunjukkan perasaan takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lain orang biasanya kalau sendirian di dalam kamar atau di dalam rumah, enggak ada temannya atau enggak ada istrinya lagi pergi, biasanya kalau orang lagi sendirian rawan syaitan. Pikirannya ada-ada aja. Pikirannya ada mungkin chatting di Facebook atau mungkin SMS-an sama siapa ke yang penting udah. Walaupun sampah, walaupun sudah ompong, yang penting untuk hiburan. Ada. Terkadang seperti itu. Bukan lagi terkadang, kebanyakan. Kalau orang sudah sendirian, biasanya pikirannya macam-macam. Ada aja, merasa ada yang lihat. Sehingga pada saat dia sendirian, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneteskan air mata, ini menunjukkan benar-benar rajul saleh, orang yang saleh. Kalau di hadapan halayak ramai, belum tentu, bisa jadi murai, bisa jadi sekedar cari perhatian aja, bisa jadi biar dapat sumbangan. Tetapi kalau dia sendirian menunjukkan ikhlasnya insyaallah taala. Yang ketujuh, yang terakhir apa ya, ikhwan? Siapa yang ketujuh, yang ingat yang ketujuh yang terakhir? Barakallahu fikum. Naam. Yang ketujuh adalah seorang laki-laki, warajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Seorang laki-laki yang sedekah, yang infak dengan sir, dengan rahasia, sehingga sampai karena rahasianya sampai-sampai tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Naam. Artinya kerabatnya atau bahkan istrinya pun enggak tahu kalau dia sudah infak sekian banyak. Fa'am. selama tidak ada madarat bagi istrinya dan bagi anak-anaknya, ini ada keutamaan tersendiri. Yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa, al-afwa ya al-fadl. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Allah mengatakan qulil afwa ay al-fadl. Katakan kepada mereka yang kalian infakkan adalah al-afwa, yakni al-fadl. Kelebihan dari nafkah istri kalian dan anak-anak kalian. Artinya istri kita sudah kita kasih nafkah, sudah kita kasih harta, kemudian anak-anak kita sudah kita penuhi kebutuhannya, baru kita infak. Naam. Jangan kita infak sementara istri kita menjerit kelaparan, pingin beli pakaian baju baru aja gak dibelikan. Tapi karena iparnya yang minta, iparnya perempuan dikasih. Ada yang kadang seperti itu. Istrinya minta beliin baju baru gak dibeliin. Tapi kalau yang minta ipar perempuannya dikasih. Walaupun berapa. Ini maftun seperti. Jangan ketahuan istriku ya. Kan katanya tadi dengar di daurah katanya kalau orang infak sir itu dapat keutamaannya akan dinaungi oleh Allah. Ini awas jangan ketahuan bayumu, ketahuan marah nanti. Naam, karena kalau ketahuan cemburu. Maftun yang seperti ini. Fa naam, artinya infak di luar ke apa namanya? Di luar kebutuhan. Fa naam, falhamdulillah faedah kita sebagai mukaddimah di dalam daurah kita ini. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan kita. Nas'alullah azza wa jalla al-i'anah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, memberikan kekuatan. Karena antum ketahui bulan puasa, jadi hari apa namanya bulan puasa, jadi gak ada konsumsinya. Mudah-mudahan kuat. Al-muhim sekuatnya, kita ambil sekuatnya. Suara pun insyaAllah nipil. Baik, maudhu atau pembahasan kita di daurah kali ini ya ikhwan, kita ingin membahas suatu hadis yang mulia yang kita ambil dari sahih Al-Imam Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita baca satu hadis, kita syarah selesai. Alhamdulillah. Tayyib. Hadis yang kita akan baca hari ini dari kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala adalah hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an. Hadis bukan Mu'ad. Hadis Hudzaifah. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu tentang masalah al-fitan. Tentang masalah al-fitan. Dan alhamdulillah sangat tepat dengan pembahasan daurah kita. Fa na'am. Kita ambil hadis ini karena ana dihubungi sama panitia katanya daurahnya topiknya masalah itu, sehingga alhamdulillah kita ambil hadis ini. Tentang masalah du'at ala abwaabi jahannam. Tentang adanya du'at ala abwaabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhum fiha. Fana'am. Kita langsung baca dari kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bersama sanadnya. Bersama sanadnya. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bardizbah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Al-Ju'fi ابن البردزبة البخاري الجوفي رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بصر ابن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني bahwasanya dia pernah mendengar Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala. Lihat ya akhwan, para ulama di dalam menyampaikan ilmu, di dalam menukil ilmu, mereka tidak menutup-nutupi seorang pun di dalam sanad mereka, karena ini menunjukkan kejujuran mereka. Haddatsana Muhammad ibnul Musanna. Semua kita, semua orang yang membaca kenal siapa sungguhnya Muhammad ibn al-Musanna ini, yakni gurunya Al-Imam Al-Bukhari. gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Dan terus sampai selesai sanadnya. Naam. Yang kita inginkan sekarang ya akhwan, lihat amanahnya para ulama. Dan lihat caranya para ulama di dalam menyampaikan ilmu. Tidak seperti zaman kita sekarang ini. Haddatsana internet. Itu zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang haddatsana internet sudah cukup. Cukup bagi siapa? Cukup bagi sahibul fitan. Cukup bagi orang yang maftun. Tetapi kalau bagi orang yang muwaffaq, kamu dapat informasi dari mana? Dari internet. Internet kazzab. Benda mati. Tergantung siapa yang masukin. Naam. Kalau yang masukin lalat, ya lalat di situ adanya. Yang masukin semut, ya semut adanya di situ. Enggak ada peraturan. Lalat dilarang masuk, yang boleh masuk semut. Hadza huwa. Lihat amanahnya para ulama di dalam menukil ilmu. Di dalam menyebarkan ilmu. Tidak sembarang. Tidak sembarang kemudian mau menyebarkan, apalagi ini berkaitan dengan apa? Dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ancamannya demikian berat, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa makadahu minan nar. Di dalam lafaz yang lain, man qala ma lam aqul falyatabawwa makadahu minan nar. Barang siapa yang dusta atas namaku dengan sengaja, maka berarti dia telah menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Di dalam lafaz yang lain, barang siapa yang mengucapkan sesuatu yang tidak saya ucapkan kemudian dia nisbatkan kepada saya, maka dia telah menyiapkan tempatnya di dalam api neraka, wal iyadu billah. Lihat amanahnya para ulama. Jangan sekali-kali kita meremehkan ilmu al-isnad, ilmu sanad di dalam meriwayatkan hadis. Selama kita mampu dan bisa membaca kitab yang ada sanadnya, jangan sampai kita meremehkan. Al-isnad minad-din. Sanad ini adalah termasuk agama kita. Lihat ulama para zaman dahulu. Karena mereka tidak mau menerima ilmu kecuali harus dengan sanad, sehingga kondisi mereka pun terjaga. Terjaga. Pada saat menceritakan, dari siapa kamu dengar? Fulan, sebutkan namanya, jangan hanya fulan. Orangnya terpercaya, tidak bisa diterima, kamu harus sebutkan namanya. Fulan ibnu fulan, tidak bisa diterima orangnya, riwayatnya kadzab. Lihat amanahnya para ulama. Dan bandingkan antara keadaan ulama zaman dahulu, antara keadaan para ulama di zaman dahulu, dan juga keadaan kaum muslimin di zaman dahulu, dan lebih khusus lagi keadaan salafiyin ahlu sunnati wal jamaah di zaman dahulu, dengan keadaan kaum muslimin atau salafiyin di zaman sekarang. Naam. Sehingga paling gampang terfitnah di zaman sekarang. Paling gampang terfitnah. Karena ahlu internet. Karena semua sanadnya serba menggantungkan pada internet. Internet sudah mengalahkan segalanya. Enggak kenal itu yang namanya Sahih Bukhari itu apa, Sahih Muslim pembahasannya apa, isinya apa, Riyadhus Shalihin apa. Tetapi kalau masalah di internet hafal semua. Apa saja jaringan-jaringan yang ada di internet itu, jaringan ini, jaringan semua hafal. Tapi kalau Sahih Imam Bukhari aja namanya enggak hafal mungkin. Mungkin ditanya siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak tahu. Mungkin kalau ditanya siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, enggak tahu. Enggak hafal. Tetapi kalau ditanya siapa yang jaringan apa dimuatnya masalah ini, paling hafal semuanya. Wa hakadzal fitan. Fanam. Lihat di sini ya ikhwan, jujurnya atau adilnya para ulama di dalam menukil hadis. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu yaqul la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Dan benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang suatu zaman kecuali yang sudah sesudahnya akan lebih jelek. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Fa na'am. Fa hadha huwa. Sanad sangat penting. Sangat penting. Jangan berdasarkan modal kepercayaan ya akhi. Jangan berdasarkan modal kepercayaan, kamu akan gampang terfitnah. Tetapi hendaknya kamu lihat. Kamu lihat dan kamu kenali orangnya. Fanaam. Kalau para ulama zaman dahulu, kalau sudah ketahuan orang itu pernah dusta sekali, walaupun enggak sengaja, para ulama sudah tidak menerima riwayatnya sampai dia taubat. Kalau zaman dahulu. Sehingga para ulama sangat hati-hati untuk menyampaikan hadis, apalagi mau menyampaikan informasi. Sangat hati-hati. Karena apa? Kalau sudah ketahuan sekali dusta, ini sudah cacat seumur hidup bagi dia. Walaupun enggak sengaja. Karena kalau dia dusta ternyata enggak sengaja, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ini orang enggak hati-hati. Kalau dia dusta dengan sengaja, menunjukkan apa? Menunjukkan ini orang enggak amanah. Dan dua-duanya salah. Kalau dia dusta dalam keadaan dengan unsur kesengajaan, menunjukkan tidak ada amanah. Kalau dia dusta karena kesalahan, menunjukkan dia tidak hati-hati. Dia tidak hati-hati di dalam menyampaikan ilmu. Dan dua-duanya rawan. Dua-duanya rawan fitnah. Fanaam. Adapun sekarang kadang, hatta orang sudah tua dalam kedustaan, masih aja ada yang percaya. Sudah beruban dalam kedustaan, kedustaan demi kedustaan ditampilkan di internet, masih ada aja yang percaya. Yang percaya siapa? Yang percaya pendusta seperti dia juga. Fanaam. Inna fis sama'i tuyuran ismuhu baqa'u. Inna tuyura ala ashkaliha taqa'u. Dalam pepatah Arab dikatakan seperti itu. Sungguhnya di angkasa ada burung namanya baqa. Dan yang namanya burung akan hinggap kepada yang sejenisnya. Burung seperti itu dia. Terbang. Dia gak akan hinggap kepada yang selain jenisnya. Kalau dia kesalahan langsung terbang. Demikian juga orang saleh, mukmin. Kalau dia jujur, begitu berteman dengan orang yang dusta langsung pergi. Tapi kalau orang yang dusta, yang pendusta seperti dia sama aja. Sana'an. Hadha huwa. Enggak pernah dusta ini orang. Ya enggak pernah dusta karena sama-sama pendusta. Fana'am. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala wa haddatsani aw haddatsani Busr ibn Ubaidillah al-Hadrami annahu sami'a Aba Idris al-Khawlani annahu sami'a Hudzaifah ibn al-Yaman, bahwasanya dia pernah mendengar Abu Idris al-Khawlani. Al-Khawlani dari kabilah Yaman. Annahu sami'a Hudzaifah ibn al-Yaman, bahwasanya dia pernah mendengar Hudzaifah ibn al-Yaman. Yaman adalah ayahnya Hudzaifah, namanya Hisl. Bukan nama asli Yaman. Nama aslinya adalah Hisl. Thayyib terbunuh di perang Uhud. Dibunuh oleh kaum muslimin karena kesalahan. Karena kesalahan dia keluar dari barisan kaum musyrikin. Sehingga sebagian muslimin menduga dia adalah orang musyrik. Gak ada yang gak kenal. Sehingga terbunuh. Thayyib. Qadarullah wa masya'a fa'al. Yaqul Hudzaifah ibn al-Yaman berkata. Ingat insyaAllah ini hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Topik daripada daurah kita hari ini. Qala. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil khair. Adalah manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tentang kebaikan. Tentang masalah ibadah. Tentang ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditanyakan oleh kebanyakan orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kuntu as'aluhu an syarr makhafata an yudrikani. Adapun saya selalu atau saya bertanya tentang kejelekan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhafata an yudrikani. Karena saya khawatir kalau kejelekan ini menimpa saya. Naam. Kemudian kita baca dulu hadisnya semuanya baru kita syarah. Faqultu ya Rasulullah, maka saya pun berkata wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Sesungguhnya kami wahai Rasulullah dulunya berada di zaman jahiliyah dan syarr. Jahiliyah nisbah ke mana ya ikhwan? Jahiliyah nisbah ke jahil. Artinya benar-benar jahil, jahil kuadrat. Jahiliyah. Bangkai dimakan. Anak kecil perempuan ditanam hidup-hidup. Jahiliyah, benar-benar jahiliyah. Qala faja'anallahu bihadzal khair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan ini, yakni al-Islam. Menunjukkan bahwa Islam ini adalah khair. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan juga pula? Qala na'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iya, akan datang kejelekan. Qultu wa hal ba'da dhalika syarr min khair? Kemudian saya bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah setelah kejelekan ini akan datang kebaikan juga? Setelah masa-masa kejelekan akan datang kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhan. Iya, hanya saja akan datang kebaikan, zaman-zaman kebaikan, hanya saja wa fiha dakhan, sudah banyak asapnya. Dakhan itu secara bahasa asap. Artinya sudah tercemar. Kebaikan tapi sudah tidak murni lagi. Kebaikan di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Ali, di zaman Umar, di zaman Utsman, kebaikan yang murni. Tetapi setelah Utsman bin Affan meninggal, terbunuh, banyak kebaikan, tetapi kebaikan yang tercemar. Kebaikan sudah mulai tercemar dengan pertumpahan darah antara kaum muslimin. Qultu wa ma dakhanuh? Saya pun bertanya, kata Mu'ad, kata Hudzaifah, apa dakhannya, apa asapnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala qaumun yahtaduna bi ghairi hadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum yang mengambil petunjuk dari selain petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kalian mengenal dari mereka, kalian mengetahui mereka dan juga mengingkari mereka. Menunjukkan mereka adalah muslimin. Menunjukkan mereka adalah orang yang baik. Hanya saja mereka banyak melakukan beberapa perkara yang memang mungkar. Qultu tayyib. Qultu fa hal ba'da dhalika al-khair min syarr? Wahai Rasulullah, apakah setelah kejelekan ini, setelah kebaikan ini akan datang pula kejelekan? Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, iya, akan datang kejelekan. Du'atun ala abwabi jahannam. Para dai-dai yang menyerukan ke pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang memenuhi panggilan mereka atau seruan mereka, mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi menerangkan ta'rifu minhum wa tunkir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengatakan kali kamu mengenal dan kamu mengingkari. Tidak ada lagi. Tayyib. Qultu ya Rasulullah. Ini orang-orang yang malang ini termasuk seperti ini. Du'at ala abwabi jahannam. Tayyib. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Saya pun bertanya, wahai Rasulullah, sifhum lana. Coba ceritakan ciri-ciri mereka kepada kami. Ciri-cirinya du'atun ala abwabi jahannam ini apa, wahai Rasulullah? Apa ciri-ciri mereka? Qala hum min jildatina. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, mereka adalah min jildati, mereka adalah warna kulitnya satu dengan warna kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka pun berbicara juga dengan lisan kita, yakni dengan apa? Dengan bahasa Arab. Menunjukkan bahwa mereka dari negara mana? Dari negara Arab. Masya Allah, negara Arab seperti itu. Kebaikan munculnya dari Arab, kejelekan juga dari Arab. Gembong-gembong ke orang yang baik di Arab, tokoh-tokoh orang yang baik dari Arab, tokoh orang yang jelek pun juga dari Arab. Semua mengarahnya ke sana. Qala qultu fama ta'muruni an adrak in adrakani dzalik. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika saya mengalami masa-masa yang seperti ini? Masa-masa di mana tidak ada kepemimpinan atau tidak ada jamaah kaum muslimin. Yang ada adalah tafarruq. Yang ada adalah perpecahan. Yang ada adalah saling menghujat, saling menjatuhkan. Apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah? Qala talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kamu berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka, imam kaum muslimin, yakni pemerintah atau pemimpin kaum muslimin. Qultu, saya bertanya lagi, fa illam yakun lahum jama'ah, bagaimana wahai Rasulullah kalau kaum muslimin tidak ada jamaahnya? Tidak ada jamaah kaum muslimin. Taib, wala imam, dan juga tidak ada pemimpin. Jamaah tidak ada, pemimpin tidak ada. Semuanya saling menghujat, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Maka apa yang kau nasihatkan wahai Rasulullah? Qala fa'tazil tilkal firaq kullaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan semua firqah itu. Jangan kamu ikut-ikutan. Tinggalkan firqah itu semuanya, jangan kamu ikut-ikutan. Walau anta adda bi asli syajaratin, walaupun kamu harus menggigit akar pohon. Artinya, walaupun kamu harus menggigit akar pohon supaya kamu tidak bergeser sedikit pun. Giginya dipasang di akar pohon sehingga tidak geser ke sana, ke kiri, ke kemari, tidak gampang goyang. Ini mestinya prinsip seorang mukmin. Pada saat dia kebingungan, jangan memihak. Jangan memihak. Dia hendaknya belajar. Yatlubul ilm. Dia hendaknya mencari ilmu. Tanya kepada orang yang berilmu. Jangan kebingungan kemudian memihak pada saat fitnah. Fana'am. Walau anta adda bi asli syajaratin. Bukan berarti di sini ibarah yakni walaupun kamu harus memakan akar pohon, yakni walaupun kamu harus tinggal di tengah hutan. Kamu harus tinggal di tengah hutan, yang penting kamu menghindarkan diri dari fitnah. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah walau anta adda bi asli syajaratin, artinya ini adalah kinaya supaya kamu tidak bergeser sedikit pun. Karena kalau kamu duduk di satu tempat, kemudian kamu menggigit akar pohon, artinya kamu gak bisa goyang. Gak bisa ke kiri, gak bisa ke kanan. Karena gigimu tertancap di akar pohon. Sudah pokoknya saya gigit ini, saya gak mau pindah sedikit pun. Ini maknanya. Hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Sampai maut mendatangimu dalam keadaan kamu seperti itu. Dalam keadaan kamu menyelamatkan dirimu dari fitnah. Toyib. Hadis yang mulia ini ya ikhwan. Yang pertama, menjelaskan kepada kita pentingnya seorang muslim mengenali kebaikan dan juga mengenali kejelekan. Hudzaifah ibn Yaman lain dengan orang lain. Kalau orang lain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, kalau beliau bertanya tentang kejelekan, tujuannya apa? Makhafata an yudrikani. Karena saya kalau tidak mengetahui kejelekan, khawatir saya akan jatuh ke dalamnya. فنعم هذا هو كما قيل عرفت الشر لا لشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف شر من الخير يقع فيه عرفت الشر لا لشر saya mengetahui kejelekan bukan kemudian untuk berbuat jelek tetapi untuk menghindarinya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus dalam kejelekan tersebut tanpa dia sadari. Fana'am, perlu kita mengetahui. Kita mengetahui siapa ulama ahlu sunnati wal jama'ah, juga kita harus mengetahui siapa ulama-ulama ahlul ahwa'i wal bid'ah. Supaya kita tidak apa? Supaya kita tidak terpengaruh dan tidak terbawa dengan ulama ahlul bid'ah. Kita mengetahui tokoh-tokoh ulama ahlus sunnah wal jamaah, kita juga harus mengetahui dari sisi lain tokoh-tokoh ulama ahlul bidah, sehingga kita tidak gampang terbawa. Fanam, jangan kita anggap bahwa ini adalah ilmu yang tidak ada manfaatnya. Hudzaifah ibn al-Yaman, Rasulullah s.a.w. mempunyai diwan kaum muslimin secara umum, dan juga mempunyai diwan catatan secara khusus tentang siapa? Tentang munafiqin yang dirahasiakan atau yang dipegang rahasianya oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Sehingga beliau digelar dengan Sahibus Sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang kepercayaan, orang yang memegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Hudzaifah ibn al-Yaman. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membisik, Hudzaifah anshuduka billah adzakarani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minhum. Wahai Hudzaifah, saya mengingatkan kamu atas nama Allah Subhanahu wa taala, apakah Rasulullah menyebut saya, menulis saya dalam catatan munafikin? Umar sampai khawatir. Kata Hudzaifah, la wala uzakki ahadan ghairak. Khawatir Hudzaifah ibn al-Yaman, semua orang tanya dan akhirnya dia enggak enak, akhirnya mungkin menyebutkan enggak, ternyata disebutkan karena mungkin enggak enak, sehingga kata beliau langsung menjawab pertanyaan Umar, Rasulullah tidak menyebut kamu dalam daftar munafikin, tetapi setelah engkau enggak ada lagi, saya enggak akan menyebutkan lagi, sudah enggak ada yang tanya selain hadza huwa. Ini menunjukkan penting. Jangan menganggap bahwa semua kaum muslimin itu adalah sama, namanya ulama ya ulama. Tetap yang namanya ulama ya ulama. Tidak semua yang namanya ulama itu benar. Tidak semua yang namanya ulama itu benar. Fana'am. Karena kadang-kadang prinsipnya seperti ini, dia hanya mengenal apa namanya, saya pokoknya enggak mau tahu, pokoknya yang penting ulama benar semua. Yang penting ulama benar semua. Sehingga akhirnya tanpa dia sadari kalau ternyata terbawa dengan fatwa ahlul bidah. Terbawa dengan fatwa-fatwa ulama ahlul bidah. Fana'am. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rif syarra minal khair yaqa fihi. Kamu akan terjerumus dalamnya. Kamu mengetahui salat-salat yang sunnah, juga harus mengetahui salat yang wajib dan yang sunnah, juga harus mengetahui salat yang bid'ah. Supaya suatu saat kalau ada yang melakukannya, kamu bisa mengatakan bahwa ini adalah bid'ah. Antum lihat kitabnya para ulama. Kitabnya para ulama. Banyak di antara kitabnya para ulama yang di akhirnya ditulis dengan bid'ah al-janaiz. Misalnya, bid'ah-bid'ah di dalam penyelenggaraan jenazah. Bid'ah-bid'ah yang terjadi di dalam salat. Bid'ah-bid'ah yang terjadi di dalam haji. Bid'ah atau kesalahan yang terjadi di dalam ibadah haji. Bid'ah atau kesalahan yang terjadi di bulan puasa. Bid'ah atau kesalahan yang terjadi atau kemungkaran di walimahan, pernikahan. Sering kita mendapatkan kitabnya para ulama seperti ini. Bayanul haq wa bayanul batil. Menjelaskan kebenaran dan kemudian menjelaskan kebatilan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah litawaqqi. Makhafata an yudrikani, karena saya khawatir jangan sampai kejelekan ini saya terjerumus ke dalamnya tanpa saya sadari. Ini tujuannya. Tujuannya, kita mengetahui sesuatu kebaikan, kita mengetahui dakwah ahli sunnah wal jamaah, juga harus mengetahui dakwah ahlul bidah wa ahlul dhalal wa ahlul batil, supaya tidak terjerumus ke dalamnya, supaya kita bisa membedakan. Dan subhanallah, di zaman sekarang ini, karena masyhurnya dakwah ahli sunnah wal jamaah, masya Allah, mulai menggoyang. Kelihatannya mulai goyang dakwah ahlul batil wa ahlul bidah. Karena ternyata dakwah ahli sunnah wal jamaah dakwah yang tidak bisa dibendung sama sekali. Dakwah ahli sunnah wal jamaah hari demi hari semakin bertambah. Musuh yang memusuhi, tahu-tahu udah cinta lagi terhadap dakwah ahli sunnah wal jamaah. Dakwatul haq, masya Allah. Sehingga semakin goyang itu. Semakin goyang ahlul bidah. Orang baru mendengar ceramah di masjid aja, gak tahu ustadznya siapa, gak tahu kenal siapa apa ndak ini. Baru mendengar mukaddimahnya aja, innalhamdulillah. Ini kelihatannya ustadz ahlus sunnah ini. Baru mendengar gitu aja udah bisa dibedakan orang. Kelihatannya ahlus sunnah wal jamaah ini orang ini. Coba-coba dengarkan dulu, baca gak hadisnya? Fa inna asdaqal hadis, kayaknya ulama, kayaknya ahlus sunnah ini kayaknya. Coba saya mau ke masjid. Ternyata bukan ahlus sunnah, kaget dia. Oh, berarti palsu ini. Artinya, asalnya memang subhanallah, dakwah ahli sunnah wal jamaah sudah menyebar. Dan ini adalah bushra bagi kita semuanya. Bushra bagi kita semuanya. Kabar gembira bagi kita semuanya bahwa sungguhnya dakwah ahli sunnah wal jamaah ini terus berjalan. Kenapa? Karena memang dakwah ahli sunnah wal jamaah dakwah amanah. Menjelaskan kebaikan juga menjelaskan kejelekan supaya orang menghindarinya. Berbicara ke tauhid, dakwah ahli sunnah wal jamaah berbicara tauhid, juga mereka pantang menyerah, mereka membicarakan bid'ahnya atau syiriknya. Berdoa di kuburan, ini termasuk kemungkaran. Dan akhirnya sekarang pun mulai banyak yang minder akhirnya. Kekuburan pun akhirnya mulai banyak yang minder. Dari kecil kadang usia TK, usia SD, anak-anak kecil sudah dibiasakan kekuburan. Akhirnya sekarang, masya Allah sudah mulai banyak yang minder. Udah. Dan insya Allah, tahun demi tahun insya Allah akan wakul ja'al haq wa zahaqal batil. Naam, insya Allah tahun demi tahun. Apalagi dengan bertambahnya generasi ahli sunnah wal jamaah. Setiap tahun mungkin ahli sunnah wal jamaah dari Sabang sampai Merauke berapa ratus anak yang lahir. Berapa ratus anak yang lahir. Nanti anak ini tumbuh-tumbuh besar nikah lagi, masya Allah. Bushra, 10 tahun ke depan lagi insya Allah, masya Allah sudah semarak. Semakin semarak dakwah. Masya Allah, dakwah yang amanah. Dakwah yang amanah. Ahlu sunnah wal jamaah, dakwah yang menyebarkan dakwah amanah. Sehingga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dakwah yang, kalau kita melihat dakwah ya akhwan, sebelum menyebarnya dakwah ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia ini, sudah ada terlebih dahulu dakwah ikhwanul muslimin. Sudah ada dakwah jamaatul tabligh, sudah ada dakwah sufiyah, sudah ada dakwah mu'tazilah, sudah banyak menyebar di Indonesia. Tetapi lihat, pada saat tidak ada berkahnya karena dakwahnya tidak amanah, dakwahnya hanya memfokuskan kepada mentitip beratkan kepada fadhailul amal, jangan bicara politik, pokoknya yang penting fadilah zikir, fadilah salat. Fadilah mikul kompor, fadilah mikul karpet. Kemudian fadilah masak di mana di masjid dan lain sebagainya. Dakwah mereka baru datang dakwah ahli sunnah wal jamaah sudah hilang. Hilang dalam waktu sejenak. Yang dulunya waktu kita awal-awal kenal dakwah, pokoknya kalau sudah jenggot panjang, apalagi kalau sudah putih jenggotnya, sudah pakai jubah, pakai imamah, mesti jamaah tabligh. Mesti jamaah tabligh, gak ada lain. Sekarang subhanallah, belum tentu. Ternyata banyak salafiyin yang petua-petuanya salafiyin banyak. Subhanallah, dakwah yang amanah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lain dihadapi lagi dengan dakwah ikhwanul muslimin yang sibuk setiap hari politik. Setiap hari politik tikus. Akhirnya yang penting kita ambil kursi. Kalau kita sudah duduk di atas kursi, gampang. Enggak ada gunanya. Sekarang kamu bersihin sungai tiap hari dari kotoran sapi. Tidak ada gunanya, capek tiap hari kamu bersihin kotor terus. Ternyata di atas sungai sana dari sumbernya ada kandang sapi. Enggak ada gunanya. Mending kamu bongkar sekalian kandang sapinya kamu bongkar, singkirkan dari sungai. Kamu enggak capek membersihkan arus bawah ini. Artinya, yang penting kita ambil kursi, duduk di kursi, arus bawah ini gampang. Tinggal bikin undang-undang. Semua wanita harus pakai jilbab, pakai cadar. Semua orang harus sholat. Waktu sholat 5 waktu sehari semalam, pasar tutup. Iya, memang kamu sekarang hebat. Karena lagi belum punya jabatan, jadi masih merasa hebat. Tapi kalau sudah di sini lengket bintang, mikir-mikir nih bintangnya jangan-jangan kembali ke langit. Mau bicara pun udah mulai hati-hati. Naam. Yang penting kita menegakkan daulah Islamiyah, kata mereka. Kita katakan, ya akhi, bagaimana mungkin kamu mimpi mau mengatur satu negara? Bagaimana mungkin kamu mimpi mau mengatur suatu negara Indonesia yang sekian miliar masyarakatnya? Sementara kamu barusan memimpin partai aja sudah gak bisa menegakkan sunnah. Baru memimpin partaimu yang cuma berapa ekor pengikutmu di dalam satu kabupaten aja sudah gak bisa mengendalikan mereka di atas sunnah. Kampanye campur baur laki perempuan. Ini yang katanya kalau kita udah memimpin gampang. Baru berapa orang aja yang kamu pimpin sudah gak bisa mengendalikan mereka. Kampanye kemudian muhadharah laki perempuan lakinya. Perempuannya pakai celana panjang ketat, kemudian laki-lakinya seperti itu campur baur teriak di jalan-jalan. Kira-kira apa orang yang lihat pada saat itu? Masya Allah, hebat memang. Mereka ini pasukan Abu Bakar hebat sekali. Ini pasukan Umar apa ini? Enggak. Jenggotmu panjang melihat orang melihat kamu di terik matahari seperti itu. Ini orang kok jenggotnya panjang lagi. Ternyata panjang jenggotnya daripada akalnya. Teriak-teriak di jalan kayak gini, kayak apa aja ini katanya. Lihat, ini prinsipnya katanya. Yang penting kita ambil kursi selesai. Kamu barusan memimpin partai yang kecil aja, cuman berapa pengikutnya sudah tidak bisa mengatur mereka di atas Quran dan Sunnah. Bagaimana kamu mimpi, kamu sekarang mimpi, sedang mimpi, mau memimpin negara, ngatur negara. Naam, terus seperti itu. Tidak ada pembicaraan kecuali politik. Kemudian dakwah setiap pokoknya kuburan terus diagungkan. Ditanamkan di anak-anak kaum muslimin keagungan orang-orang yang dikubur. Keagungan ahlul kubur. Sehingga banyak di antara anak-anak kaum muslimin tumbuh besar dalam keadaan kuburan lebih ditakuti daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Anaknya mereka ditakut-takuti dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli. Kamu salat, Nak. Kalau kamu enggak salat nanti kamu masuk neraka. Neraka enggak kelihatan juga kok. Berani dia. Tetapi kalau diingatkan, awas, Nak. Jaga mulutmu. Nanti kalau kamu bicara sembarangan nanti kuburan ini marah ini orangnya. Nanti ini kamu datang diambil nyawanya. Iya, Pak. Iya. Takutan langsung. Lihat. Tumbuh besar dalam keadaan kuburan lebih agung di hadapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh besar dalam keadaan dia lebih berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala daripada melanggar perintah kuburan. Sehingga kalau masuk kuburan penuh dengan runduk, dengan tenang, khusyuk, tawadhu, enggak berani sama sekali. Tapi kalau barusan masuk masjid udah gemboran. Enggak peduli. Subhanallah. Tumbuh dalam keadaan dakwah seperti ini. Dakwah kuburan, keagungan kuburan di hati diagungkan kuburan di hati kaum muslimin. Sehingga terkesan seakan-akan kuburannya adalah satu-satunya penyelamat. Naam. Pokoknya dikondisikan bagaimana supaya kaum muslimin ini akalnya gak berguna sama sekali. Akalnya gak berfungsi sama sekali. Sehingga setiap Jumat Kliwon, duit di kuburan, setiap Id, kembang di kuburan penuh semuanya. Duit yang digunakan untuk beli kembang, duit yang disimpan di kuburan tadi, kalau diberikan untuk fuqara wal masakin dapat pahala. Tetangganya menjerit anaknya kelaparan, ingin dibeliin baju baru, gak mampu orang tuanya. Sementara dia punya duit beli kembang untuk ke kuburan. Apa gunanya? Terkesan seakan-akan bahwa kuburan ini adalah satu-satunya keramat yang harus kita agungkan. Naam. Ziarah ke kuburan kemana-mana terus seperti itu. Naam. Dalam rangka meminta syafaat kepada ahli kubur. Kepada ahli kubur. Padahal terkadang kita lihat, kadang di kuburan, di lingkungan kuburan, itu tertulis kalau sudah musim-musim haul itu tertulis tulisan besar-besar di pintu kuburan, awas, hati-hati, banyak copet. Orang yang berakal mestinya mikir, lah kalau copet aja gak bisa melindungi saya, orang yang dikubur ini gak bisa melindungi saya dari copet, apalagi dari pondong malaikat. Kalau orang berakal mestinya udah pergi duluan. Katanya mau masuk kuburan biar dapat syafaat. Lah ini barusan masuk sudah ditulis, awas copet. Kalau dia nggak bisa melindungi saya dari copet, apalagi melindungi saya dari pentongnya malaikat. Sudah assalamualaikum aja pergi sudah. Yang penting ziarah assalamualaikum ahla diyar terus pergi. Tetapi memang dikondisikan bagaimana supaya kaum muslimin ini akalnya kolot sudah. Akalnya akal bebek nurut aja sudah, koyak-koyak itu aja sudah. Nggak ada sama sekali pikiran yang sehat. Akal sehatnya nggak bermanfaat. Tetapi alhamdulillah muncul dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwahul haq. Walaupun di awal-awal orang kadang kaget, wah ini kok ternyata begini, wah ini keras, wah ini. Tetapi nanti pada akhirnya orang mikir juga, kelihatannya ini yang benar, karena dia jujur, bicara yang benar, bicara yang salah, bicara yang benar, tidak mementingkan satu pihak demi untuk kepentingannya. Fanaam. Sehingga banyak kemudian orang yang tertarik dengan dakwah ahli sunnah wal jamaah karena amanahnya mereka dalam menyampaikan ilmu. Lihat dakwah ahlul bid'ah wa dhalal. Karena sudah dikondisikan, sudah dikemas demikian seakan-akan menurut mereka demikian indahnya, sehingga seakan-akan seorang muslim tidak bisa berdoa kecuali harus manggil orang. Lihat. Semuanya dijadikan proyek. Keluarganya meninggal. Terkesan seakan-akan seorang muslim, anaknya, istrinya, kakeknya, apa cucunya tidak bisa berdoa kecuali harus manggil orang. Kalau sudah manggil orang, iya harusnya pacetannya ono dong. Ada jeruknya, ada rokoknya, ada sarungnya, ada berkatnya, ada ininya. Wes bangkrut mati dua kali katanya. Mati dua kali. Terkesan seakan-akan tidak bisa doa kecuali harus ada paket ini tadi. Mau ambil paket berapa hari? La ilaha illallah. Muncul kemudian dakwah ahli sunnah wal jamaah. Orang tuamu meninggal. Orang tua saya meninggal Ustaz, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah beritahu teman-teman bahwa orang tua meninggal supaya membantu engkau menguburkan. Ada yang gali kuburan, ada yang mandikan, ada yang kafani. Setelah itu panggil teman-teman, minta didoakan, selesai. Kamu doa sendiri. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihu wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'asih mudukhalahu. Allahumma adikhirul jannata wa'idhu minan nar wa'asil bil ma'i wa salji wal bardi ila akhirnya. Selesai. Gimana Ustaz, sudah selesai? Sudah. Gak ada lagi doa khusus. Doa khusus kamu dalam sholat bisa, di luar sholat bisa. Kamu gak bisa doa. Wahai Allah, ampunilah orang tuaku yang sudah meninggal. Wahai Allah, masukkanlah dia ke dalam surga dan lindungilah dia dari api neraka. Wahai Allah, lindungilah kami anak keturunannya ini. Kamu gak bisa doa seperti itu. Bisa Ustaz? Ya sudah, itu doa. Gratis lagi SMS. Cuma lewat SMS saja sudah dapat paket tanpa harus ngambil pulsa. Dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah muyassarah. Datang kemudian dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah yang serba mementingkan agama dan tidak mementingkan kepentingan pribadi sama sekali. Sehingga orang tua meninggal, doa ya, kamu doakan sendiri. Istrimu suruh doa, anakmu suruh doa. Kamu dalam sholat, di luar sholat, di saat jalan, doa. Supaya orang tuamu mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sehingga dengan dakwah ahli sunnah wal jamaah, orang semakin kesini semakin goyang. Ada yang bertahan karena gak enak sama tetangga aja. Semakin goyang. Gimana sih ya? Kelihatannya dia lebih enak ya. Orang tuanya meninggal gak ada yang datang ke rumah. Gak perlu ngeluarin duit malah bagi-bagi duit warisan. Saya meninggal malah keluargaku dipajakin semua 5 juta satu orang. Untuk bayar berkat. Kelihatannya dia lebih bagus kelihatannya. Cuman kadang-kadang gak enak sama tangga. Masih maju mundur. Tetapi intinya dakwah ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Subhanallah. Mulai goyang. Naam. Tidak ada istilah. Gimana Ustaz? Apa orang tua saya meninggal ini? Ya sudah. Nanti insya Allah saya datang situ 7 hari. Selama 7 hari insya Allah saya yang doain. Ya enak dong. Amplop terus akhirnya. Berkat lagi. Naam. Tetapi gak ada. Jawab lewat SMS, ustadznya ngeluarin duit sendiri. Nah, ini caranya begini-begini. Assalamualaikum, selesai kirim. Udah. Alhamdulillah, nikmat dakwah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga semakin kesini, orang pun semakin faham. Semakin kesini, ahlul bid'ah pun akhirnya semakin gelisah. Semakin gelisah, kayaknya jangan sebentar lagi akan kecium ini. Sehingga tidak ada satu rumah kadang ada satu aja kadang yang faham. Masya Allah. Ada aja kadang. Yang faham masalah-masalah kemungkaran yang seperti ini. Semua dijadikan proyek. Semuanya serba dijadikan proyek. Fana'am. Falhamdulillah. Dawat ahli sunnati wal jamaah. Dicintai oleh kaum muslimin. Karena amanahnya mereka. Menjelaskan al-khair. Juga menjelaskan asyar. Menjelaskan kebaikan juga menjelaskan kejelekan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang mengamalkan kebaikan dalam keadaan aman. Begitu ada gejala kejelekan, dia paham bahwa ini adalah gejala yang bakal merusak akidah saya. Selesai. Naam. Tidak ada dakwah ahli sunnah berbicara tauhid, tapi jangan bicara syirik. Sekarang kalau kita bicara tauhid, semua orang menerima lala. Kita harus beribadah kepada Allah. Kita harus mengucapkan la ilaha illallah. Kita harus menyembah Allah semata. Kita harus ini semuanya. Semua orang muslim menerima. Tapi giliran kita memberikan contoh. Kita pada saat mengatakan jangan menyembah selain Allah. Jangan menyembah selain Allah. Begitu kita katakan jangan menyembah kuburan. Hah? Itu tuh maksudnya. Baru mulai agak merah kupingnya ini. Jangan menyembah kuburan. Jangan menyembah dukun, jangan menyembah. Wah, ini repot nih kalau gini. Ini proyek kita bisa-bisa bangkrut ini. Bisa-bisa gulung tikar ini proyek kita kalau seperti ini. Fana'am. Alhamdulillah semakin hari kaum muslimin semakin faham. Semakin hari semakin merasakan nikmatnya dakwah ahli sunnah wal jamaah. Falhamdulillah juga semakin hari dakwah ahli sunnah wal jamaah semakin kuat. Dan alhamdulillah semakin hari juga dakwah ahli sunnah wal jamaah para asatidahnya, para ustadznya juga semakin kuat dan semakin banyak di dalam berbekal ilmu. Fana'am. Ada yang belajar di Madinah 6 tahun, 7 tahun. Ada yang di Yaman 10 tahun, 9 tahun, 7 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Sehingga pulang Masya Allah dalam keadaan minimal yang selama ini dibangga-banggakan katanya mereka mempunyai keahlian bahasa Arab. Ternyata alhamdulillah banyak juga ternyata para asatidz salafiyin atau bahkan bukan hanya ustadz yang ahli bahasa Arab. Masya Allah alhamdulillah. Naam. Subhanallah. Tayyib. Kita lanjutkan. Kemudian kata Hudzaifah ibn al-Yaman. Fakultu ya Rasulullah. Ini min bab at-tadzkir bi ni'matillah ya akhwan. Min bab sekedar kita mengingatkan terhadap kita semuanya tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan supaya kita bisa menjaganya. Betapapun besarnya nikmat Allah yang kamu dapatkan. Kalau kamu sudah terima dengan takabur, dengan sombong akan hilang. Fana'am. Qala fakultu ya Rasulullah, kata Hudzaifah bin Yaman, saya pun bertanya, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Sesungguhnya dulu kami hidup dalam keadaan jahiliyah dan kejelekan. Jahiliyah nisbat kepada jahil. Jahiliyah nisbat kepada jahil. Artinya, kalau seorang dikatakan Andalusia, artinya bahwa menunjukkan bahwa dia orang Indonesia asli. Seseorang dikatakan Saudia, artinya menunjukkan dia orang Saudi asli. Di sini dikatakan jahiliyah, artinya menunjukkan benar-benar jahiliyah kolot sudah. Jahiliyah murni. Nisbat kepada apa? Jahil, bodoh-bodoh kuadrat. Fana'am. Pokoknya apa yang bisa masuk ke perut, ambil. Bangkai dimakan. Kemudian, punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Hukum negara, hukum rimba. Wah, acara pernikahannya, kalau perempuan sudah saatnya mau menikah, tinggal pasang bendera depan rumah. Siapa yang minat monggo. Pernikahan jahiliyah. Tinggal pasang bendera depan rumah. Tanda bahwa ini adalah di sini ada perempuan yang siap menikah. Siapa saja yang minat monggo mampir. Nanti kalau sudah punya anak, nanti dia punya daftar pasien. Naam. Hari ini berapa orangnya yang masuk, nanti besok lagi berapa, catat namanya berapa, si fulan, fulan masuk, fulan masuk, fulan masuk, fulan masuk. Nanti kalau udah hamil, begitu keluar anaknya, dilihat miripnya sama siapa di antara daftar hadir ini tadi. Di antara daftar ini tadi. Dilihat ternyata anaknya lebih mirip sama anak yang pendaftar yang ke-30, si perempuannya mengatakan, "Hua laka ya fulan, ini anakmu. Tidak boleh mengelak. Pokoknya ini anakmu, ambil, harus tanggung jawab." Anaknya diambil, habis itu pasang bendera lagi. Siapa yang minat lagi? Naam, jahiliyah wa ayu jahlin. Jahiliyah, benar-benar jahiliyah. Atau kalau tidak seperti itu, ada pembatasan, 4 orang, 3 orang laki-laki, 5 orang laki-laki dibatasi. Kemudian nanti kalau udah punya anak, panggil Ahlul Qafah. Ahlul Qafah itu, yakni orang yang ahli firasat. Artinya dia bisa, ahli firasat, dia bisa melihat dari telapak tangannya tanpa melihat wajahnya. Dia bisa melihat dari telapak tangannya memastikan bahwa ini anaknya si fulan. Atau telapak kakinya. Ini orang anaknya si fulan. Telapak kakinya mirip. Subhanallah. Dan ini bukan dukun juga, tapi memang firasat. Kuat. Sekarang kayaknya jarang. Dilihat kalau ternyata bayinya lahir mirip sama siapa, dikatakan, nih anakmu hai fulan. Mau apa? Mau sumpah. Wallahi dia, saya enggak ada alasan. Pokoknya ambil anakmu. Tanggung jawab. Kamu bikin, ambil. Subhanallah. Hukum apa yang seperti ini? Hukum jahiliyah. Naam. Hukum jahiliyah. Ayam aja kadang-kadang sampai gulet jantan sama jantan karena cemburu. Ayam. Berani mati karena cemburu terhadap istrinya. Naam. Demikian juga betina sama betina. Tetapi kalau hukum jahiliyah ini tadi enggak ada. Yang penting minat. Wallahualam. Makanya kata Hudzaifah bin Yaman, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Kami dulunya hidup di masa jahiliyah dan syarr dan kejelekan. Jahiliyah dan kejelekan. Musim masa-masa jahiliyah dan masa-masa kejelekan. Naam. Sehingga para ulama ittifaq, kita tidak boleh mengatakan bahwa musim sekarang, masa sekarang itu ada masa jahiliyah. Seperti yang dikatakan, yang ditabir oleh sebagian orang, jahiliyah abad modern, lah, tidak ada. Yang ada adalah sifat jahiliyah. Sifat jahiliyah ada. Tetapi kalau mau dikatakan abad jahiliyah zaman modern tidak ada. Tayyib. Qala faja'ana Allahu bihadzal khair. Dari sini ya ikhwan, faedah yang dapat kita ambil dari ucapan Hudzaifah bin Al-Yaman di sini bahwasanya bukan suatu aib seseorang menceritakan pengalamannya yang lalu. Pengalamannya yang lampau. Naam. Yang penting jangan, artinya pengalaman secara umum. Pengalaman secara umum. Naam. Tidak ada masalah. Karena di sini Hudzaifah bin Al-Yaman menceritakan apa? Menceritakan pengalamannya. Menceritakan pengalaman masa lampaunya. Sehingga lah bahas. Dan ini bukan berarti mentazkiyah diri sendiri, tetapi artinya min bab syukri ni'matillah. Inilah bahas. Kalau kita mau mentazkiyah diri haram, tetapi maksudnya min bab syukri ni'matillah azza wa jalla. Kita kalau mengingat masa lalu kita, masa lampau kita, masa jahil kita, kemudian kita teringat di zaman sekarang, kita akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita akan mengatakan alhamdulillah Allah yang berikan hidayah kepada kita seperti ini. Kalau kita terus-terusan seperti itu zaman dahulu dulunya, wallahu alam apa jadinya kita. Fana'am, fala bas, tidak ada masalah dan bukan suatu yang mungkar seseorang menceritakan masa-masa jahiliyahnya, masa-masa lampaunya demi untuk menunjukkan rasa syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Al-As pada saat mau meninggal di Mesir, beliau menghadapkan tembok, wajahnya ke tembok. Kemudian begitu dia menoleh kepada anaknya Abdullah bin Amr bin Al-As sambil menangis dan mengatakan sambil menangis, kemudian kata anaknya, "Ma yubkika ya abati? Apa yang menjadikan engkau wahai nangis wahai ayahku? Bukankah engkau telah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah memuji, menyebutkan kebaikannya?" Kata Amr bin Al-As, "Ya bunayya, innahu marra alayya tabaqat." Wahai anakku, sesungguhnya saya telah melewati di dalam kehidupanku ini beberapa periode, beberapa jenjang kehidupan. Yang pertama adalah kuntu kafiran. Saya dulunya adalah orang kafir. Wa ma kana wajhun ala wajhil ard abghadu ilayya wa la ahabba ilayya min an qad istamkantu minhu fa qataltuhu min Muhammad. Yang dulunya tiap wajah pun tidak ada satu muka pun di atas bumi ini yang paling saya benci dan paling saya berharap sekali kapan saya mempunyai kesempatan untuk membunuhnya selain wajahnya Muhammad. Ini masa-masa kafirnya. Dia teringat masa lampaunya. Dia teringat. Walain mittu ala dhalik. Kata Amr bin Al-As, kalau seandainya saya meninggal dalam keadaan seperti itu, kuntu min ahlin nar. Saya masuk neraka. Summa hadani Allahu lil Islam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku sehingga saya bisa memeluk agama Islam. Fama kana wajhun ala wajhi al-ardi ahabbu ilayya min wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa la in sa'alani ahadun an asifahu lam astati' an asifahu li'annani lam amla aynayya minhu haybatan min. Subhanallah, lihat Islam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Islam. Sehingga tidak ada satu wajah pun yang paling saya cintai di atas bumi ini selain wajahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya ada orang yang minta kepada saya minta diceritakan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifatnya, saya enggak mampu menceritakan sifatnya. Karena saya tidak pernah memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepuas mata saya. Karena segan. Karena saya terlalu merasa segan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. wala in mittu ala dhalik arju an yaghfirallahu li. Kalau saya meninggal dalam keadaan seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku. Fala ba's, enggak ada masalah seorang mengingat masa lampaunya, mengingat masa-masa jahiliyahnya demi untuk merasakan atau memotivasi kembali imannya yang kadang-kadang mau terpupus dari hatinya. Kadang-kadang iman ini melemah. Kadang-kadang iman kita melemah. Melemah. Tapi kalau kita ingat masa lampau kita, masa jahilnya kita, masa saya mau kembali lagi seperti masa jahil saya, biasanya bangkit kembali semangatnya. Fana'am. Inna kunna fi jahiliyatin wa syar. Qala faja'anallahu bihadzal khair. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita kebaikan ini. Ya, apa yang dimaksud al khair di sini? Al khair di sini adalah al-Islam. Al-Islam, al-iman, kemudian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'an Allah bihadzal khair. Fal Islam din khair. Islam adalah agama yang baik. Agama yang mengajarkan kebaikan. Agama yang mengajarkan kebaikan. Fana'am. Dan ini adalah bukan hanya pengakuan kaum muslimin itu sendiri, bahkan diakui oleh raja-raja kafir zaman dahulu maupun zaman sekarang. Zaman dahulu maupun zaman sekarang. Herakl, raja Faris di Syam, pada saat membaca suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada saat menidang Abu Sufyan, kata Herakl mengatakan kepada para menterinya, halakum min rusdin wa an yusabbitallahu lakum mulkukum fatubayu hadha an-nabi. Maukah kalian mendapatkan petunjuk yang benar dan maukah kalian kerajaan kalian ini akan terus bertahan seperti ini? Kalau kalian mau, cepat-cepat bayat kepada nabi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakui. Fana'am. Fal-Islam dinu khair. Faja'an Allahu bihadzal khair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita kebaikan ini. Fana'am. Dan tidak ada perbedaannya sama sekali. Orang mau menafsirkan kebaikan yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Orang yang mau menafsirkannya dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau menafsirkannya dengan Islam, dengan iman, semuanya sama. Intinya adalah sama. Fana'am. Yang jelas semuanya ini adalah khair. Fadinul Islam yang dikatakan atau yang difonis sebagian orang bahwa agama Islam itu agama kuno, mestinya terbalik. Orang yang menghidupkan agama Islam, orang yang menghidupkan ajaran Islam, yang menghidupkan sunnah Rasul, kata mereka terlalu kuno mereka ini. Kebalik. Yang duluan masa Islam apa masa kufur? Hah? Yang duluan masa jahiliyah, masa kufur atau masa Islam ya akhwan? Yang duluan masa jahiliyah. Berarti yang kuno itu adalah yang menyembah salib. Inna kunna fi jahiliyatin wa syar faja'ana Allah bihadzal khair. Yang namanya kuno itu adalah orang yang menyembah patung, yang menyembah salib, yang dibikin sendiri kemudian disembah aneh. Enggak ada bedanya dengan roti, bikin sendiri, makan sendiri. Bikin sendiri disembah habis itu. Ini jahiliyah. Yang namanya jahiliyah adalah yang tidak mengenal pernikahan Islam. Seperti yang tadi kita jelaskan pernikahan jahiliyah. Perempuannya asal mau sudah, pokoknya sudah. Naam. Yang namanya jahiliyah adalah yang tidak kenal masjid. Itu jahiliyah. Kuno. Masa kuno yang seperti itu. Yang namanya jahiliyah, yang namanya kuno, yang namanya terbelakang, adalah orang yang tidak mengenal Al-Quran. Orang yang tidak mengenal Islam, itu namanya kuno. Itu namanya kuno, bukan kaum muslimin yang kuno. Yang duluan adalah masa kafir, masa jahiliyah, masa syar, masa kejelekan, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan apa? Islam. Fanam. Fal Islam adalah kemajuan. Islam adalah kemajuan. Agama Islam adalah kemajuan, bukan kemunduran. Bukan kekunoan. Fanam. Faqala, kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, fahal ba'da hadha al-khair min syarr? Wahai Rasulullah, apakah setelah datang kebaikan ini nanti akan ada kejelekan lagi? Qala na'am. Iya, akan ada kejelekan. Tayyib. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, yang dimaksud dengan kejelekan setelah kebaikan, yang dimaksud dengan kebaikan yang pertama tadi adalah masa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di zaman Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, di zaman Umar, dan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini masa-masa kebaikan. Kemudian setelah itu kata Hudzaifah bin Yaman, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Wahai Rasulullah, apakah kebaikan ini akan terus-terusan seperti ini? Sepanjang masa, sepanjang zaman akan terus-terusan berbaik seperti ini? Atau nanti setelah kebaikan ini akan datang kejelekan lagi? Kata Rasulullah SAW, na'am, iya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan kejelekan di sini adalah al-fitan al-hasilah ba'da qatli Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. La ilaha illallah. Yang dimaksud dengan kejelekan yang terjadi setelah kebaikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman, yang dimaksud dengan kejelekan yang datang setelah itu adalah terbunuhnya siapa ya ikhwan? Terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Dan dari situ kemudian mulai merebak yang namanya, mulai menyebar yang namanya asyar wal fitan wal qatl wal qital dengan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Naam. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, la in qataltumuni fa innahu lan yajtami'a amrukum ba'di. Jika kalian membunuh saya, maka sesungguhnya kalian tidak akan lagi bersatu setelah saya meninggal. Dan benar firasatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Barusan beliau terbunuh, kemudian sudah berantakan. Meletus perang Jamal. Meletus perang Jamal. Ketemu dua pasukan muslimin. Terbunuh beberapa orang sahabat di tangan kaum muslimin itu sendiri. Terbunuh beberapa orang sahabat yang sebagian bergabung dengan pasukannya Aisyah radhiyallahu anha, yang sebagian bergabung dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan yang semuanya adalah yang bersalah adalah pihak yang menyelinap dan menyusup. Orang Khawarij. Khawarij datang sebagian dari Mesir, sebagian dari Irak. Kemudian mereka sebagian menyusup di pasukannya Aisyah radhiyallahu anha, yang sebagian lain menyusup di pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian mengadu antara dua pasukan ini, terjadi peperangan yang diistilahkan dengan perang Jamal. Karena Aisyah radhiyallahu anha waktu itu berada di atas Jamal, yakni unta yang tinggi. Naam. Terjadi kemudian meletus yang namanya perang Jamal. Ini sepeninggalnya siapa? Sepeninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Setelah perang Jamal berhenti, Kemudian Aisyah radhiyallahu anha dipulangkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke Madinah, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tinggal di Irak. Ternyata meletus lagi perang Siffin. Perang Siffin antara pasukan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum ajma'in. Mujtahidun selama 6 tahun. La ilaha illallah. Perang saudara. Selama 6 tahun, dan ini bukan berarti kita menyalahkan mereka. Mereka adalah mujtahidun. Mereka adalah mujtahidun, cuman artinya kita menceritakan kenyataan yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya kebaikan seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, itu enggak akan langgeng. Enggak akan terus-terus seperti itu. Akan datang kejelekan, yakni setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Fanam. Meletus kemudian perang Siffin selama 6 tahun. Dan di sela-sela perang Siffin ini, Khawarij terus memanfaatkan kesempatan dan terus memecah, terus merusak di antara di barisan kaum muslimin. Kemudian mereka di Irak membentuk pasukan tersendiri yang namanya Khawarij, para pemberontak ini tadi. Kemudian dinamakan Haruriya, Harura atau Haruriya, dan dibasmi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Asyahid di sini ya akhwan, yang kita inginkan di sini ya akhwan. Lihat. Belum ada sejarahnya di dunia ini. Belum ada sejarahnya di dunia ini yang namanya membunuh seorang pemerintah atau memberontak kepada pemerintah itu akan mengakibatkan kebaikan. Belum ada sejarah satupun. Belum ada sejarahnya satupun. Kalau ada orang mengatakan ini pemimpin, ini presiden begini-begini, mending kita demo, kita turunkan, nanti kita ganti yang lebih baik, itu cuma angan-angan syaitan. Cuma angan-angan syaitan. Belum ada sejarahnya di dunia ini seorang pemimpin yang diturunkan dari jabatannya, yang dilengserkan dari jabatannya, atau yang dibunuh, atau yang turun karena hasil demo atau berontak, kecuali kejelekan. Tidak ada. Belum ada sejarahnya berakhir dengan kebaikan. Lihat. Utsman bin Affan radhiyallahu an, dalam usia 80 tahun. Di dalam usia 80 tahun, yang semestinya sudah saat-saatnya orang mendapatkan, merahmatinya karena ketuaannya, di samping karena sahabatnya beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi memang Khawarij pemberontak hatinya hati batu. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Memerangi kaum muslimin dan meninggalkan penyembah patung. Sampai di zaman sekarang pun demikian orang-orang Khawarij. Yang mereka acak-acak, yang mereka kacaukan adalah negara muslimin. Kenapa mereka kalau memang berani? Kenapa kalau memang mereka ingin mati syahid? Yang namanya mengadakan peledakan di sini, kenapa mereka meledakan di Indonesia? Kenapa mereka enggak bikin paspor kemudian ke Palestina atau ke Amerika kemudian meledakkan di sana? Ke negara kafir? Kenapa mereka enggak meledakkan di negara Israel supaya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan, menghancurkan mereka? Kenapa yang dikacaukan negara-negara Islam? La ilaha illallah, hakadzal khawarij. Dari zaman dahulu Khawarij, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan penyembah berhala. Fana'am. Kalau memang mereka pengin mati syahid, kalau memang mereka pengin menteror orang kafir, kenapa mereka tidak bikin paspor? Kemudian sampai di Amerika, apa sampai di Inggris, paspornya dibakar, KTP-nya dibakar, semua identitasnya digelapkan, biar kalau mati nggak ada yang tahu. Kemudian mengadakan peledakan. Enggak. Pokoknya negara Islam yang dikacaukan. Orang-orang yang nggak punya akal. Oh, hebat sekali bisa meledakkan. Gak punya akal. enggak punya akal. Mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khawarij dari Mesir. Alasannya apa? Alasannya dia tidak bisa memimpin sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin. Subhanallah, sederhana sekali. Alasannya apa? Alasannya kita mengharapkan suatu kepemimpinan yang lebih baik daripada Utsman bin Affan. Ini yang mereka harapkan. Kita mengharapkan suatu negara yang bisa menciptakan perdamaian dan keadilan. Sehingga dibunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa akibatnya setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh? Apakah lebih baik? Kekacauan demi kekacauan. Dan terus berjalan kemudian sampai terbunuhnya Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan terus seperti itu sampai muncul tampilnya Al-Hajjaj ibn Yusuf di Irak. Kerusakan demi kerusakan berjalan terus menyebar di atas bumi ini. Semenjak terbunuhnya siapa? Terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya ayuhal muslim, wahai kaum muslimin, sadarilah kalian. Jangan kalian gampang terprovokasi dengan iklan-iklannya orang-orang yang berotak dungu, yang kemudian mereka hanya mengatakan, masya Allah, kita harus berantas sekarang juga ini. Apa ini pemerintah? Ada lokalisasi dibiarkan aja. Apa ini pemerintah? Ada riba dibiarkan aja. Apa ini pemerintah? Masa ada yang apa namanya orang kafir bikin perusahaan di negara ini dibiarkan aja? Kita ingkari karena kita adalah apa namanya muslimin, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kita ingkari, kita ingatkan polisian, kalau mereka tidak menerima kita bakar. Haram alaik, haram, bukan urusanmu, bukan urusanmu. Urusanmu adalah, ya akhi, kamu maaf saja, kamu jangan berpikiran mau merubah kemungkaran yang dilindungi oleh pemerintah. Berpikiran dulu merubah kemungkaran yang di dalam rumahmu. Itu sudah. Bagaimana kamu apa namanya hatimu terbakar pada saat melihat pemerintah melindungi riba, pada saat ada tempat lokalisasi yang kemudian pemerintah membiarkan, hatimu terbakar. Ternyata di dalam istri, di dalam rumahmu, istrimu sendiri keluar pakai celana pendek, gak pakai jilbab atau bahkan pakai singlet. Itu yang namanya merubah kemungkaran. Ternyata anakmu sendiri sekolah di bangku pemerintah. Itu yang namanya merubah kemungkaran. Ternyata kamu sendiri jalan siang dan malam di jalan yang dibikin oleh pemerintah. Ternyata kamu sendiri juga bayar pajak sama pemerintah. La ilaha illallah. Lah mestinya paham. Kamu meninggal, ya akhi, kamu meninggal bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa istrimu seperti ini kamu biarkan? Kamu meninggal bakal ditanya oleh Allah, kenapa istrimu seperti ini? Kenapa anakmu seperti ini? Tetapi tidak bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu enggak merubah kemungkaran yang dibiarkan oleh pemerintah di situ? Kenapa kamu tidak membakar apa namanya sarana kemungkaran yang dibiarkan oleh pemerintah di tempat sini? Enggak bakal ditanya. Itu adalah yang bakal ditanya adalah pemerintah. Bukan urusanmu. Kadang terlalu emosi dan terbawa emosi. Sehingga dia tidak sadar bahwa sungguhnya dia sendiri hidupnya siang dan malam dalam kemungkaran. Fana'am. Jangan. Kaum muslimin hendaknya berpikir lebih ilmiah. Jangan gampang terbawa atau terprovokasi dengan omongan-omongan yang seperti ini. Kenapa ini pemerintah? Ya akhi, kamu mau mengharapkan pemerintah yang gimana? Mau mengharapkan pemerintah kayak di Amerika? Hari Id bukan hari libur. Mau mengharapkan pemerintah kayak pemerintah di Inggris? Hari Id bukan hari libur. Fana'am. Fahadha huwa. Mulai. Terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meledak fitnah demi fitnah. Dan sampai dan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sampai 6 tahun peperangan terus terjadi, berjalan perang antara pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian berakhir dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi, oleh Ibnu Muljam. Kemudian setelah itu Ahlul Iraq membaiat anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yani Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 6 tahun kemudian dalam jabatannya, beliau dipaksa oleh tentaranya Ahlul Iraq untuk mengadakan pertempuran dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian berangkat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ke Syam untuk menggempur Muawiyah bin Abi Sufyan. Di tengah jalan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingatkan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan suatu hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, Inna bni hadha sayyid wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'atain 'azimatain." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, yakni petuahnya suatu kaum, orang yang dituakan. Dan Allah akan mengislah dengan anakku ini 2 kelompok muslimin yang amat besar. Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian tersentuh hatinya dengan hadis ini, sehingga begitu sampai di Syam dia pun mengadakan perundingan dengan pasukan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan kemudian menyerahkan kepemimpinan, menyerahkan baiat kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, sehingga kaum muslimin hidup di bawah satu kepemimpinan, yakni pemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan dia adalah awwalu amirin fil Islam. Amir yang pertama kali dalam Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Hidup di dalam satu kepemimpinan. Sehingga sampai sekarang pun orang-orang Syiah antum lihat mereka lebih banyak atau bahkan enggak sama sekali kalau sama Hasan. Lebih banyak cinta kepada Hussein daripada Hasan. Karena Hasan kata mereka khianat. Mengkhianati pemimpinan, menyerahkannya kepada Muawiyah. Lihat. Di zaman Muawiyah baru kemudian ada persatuan di kalangan kaum muslimin. Terjalin kembali persatuan di kalangan kaum muslimin. Tetapi musibah datang lagi setelah itu. Lihat, kebaikan berganti kejelekan, kebaikan terus. Di zaman meninggalnya Utsman bin Affan muncul kejelekan. Kemudian berjalan sampai kemudian meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai kemudian dibaiatnya Al-Hasan dan Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, sehingga kaum muslimin mulai bersatu kembali di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Tapi lihat, begitu Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal, ternyata kepemimpinan diserahkan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Dalam keadaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu masih hidup. Dalam keadaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masih hidup. Dalam keadaan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih hidup. Dalam keadaan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu masih hidup. Dalam keadaan masih banyak para sahabat yang masih hidup, ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menyerahkan kepemimpinan kepada anaknya Yazid ibn Muawiyah. Minum khamr, jago perempuan, mau apa? Diserahkan kepemimpinan pada orang yang seperti ini. Kemudian mengangkat Ubaidullah ibn Ziyad sebagai presidennya di Irak, dan di zamannya lah kemudian terbunuhnya Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu atas pengkhianatan orang-orang Syiah dari kalangan Ahlul Iraq, mereka mengirim surat palsu kepada Ali, kepada Al-Husain di Madinah, bahwa kami telah membaiat engkau, dan yang telah membaiat engkau adalah sekian ratus orang, maka engkau secepatnya datang ke Irak, karena sungguhnya kami sudah menanti engkau, dan kami siap melindungi engkau sebagai Amirul Mukminin. Ali bin kemudian Al-Husain ibn Ali berjalan bersama keluarganya dari Madinah menuju Irak. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, Anas ibn Malik, demi Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar mengingatkan supaya jangan berangkat karena Ahlul Iraq terkenal pengkhianat. Setelah melihat Al-Husain ibn Ali bersekeras untuk berangkat, mereka pun mengucapkan salam atas kematianmu. Kata Abdullah ibn Umar, kalau memang kau bersekeras, salam atas kematianmu. Subhanallah. Belum nyampe di Irak, barusan nyampe di Karbala, di bumi yang namanya Karbala, ternyata di sana sudah ditunggu oleh pasukannya Ubaidullah ibn Ziyad alaihi minallahi ma yastahiq. Dibawa pasukan sudah ditunggu oleh pasukan Ubaidullah ibn Ziyad, dicegat di tengah jalan Karbala. Mana ahlul Irak yang tadi bayat? Khianat semuanya, ternyata surat palsu. Ditunggu dan kemudian mereka membantai Husain di tengah jalan yang namanya Tanah Karbala, yang sampai sekarang kemudian dikeramatkan oleh orang-orang Syiah. Katanya tanah yang suci, karena Tanah Karbala disucikan oleh darahnya Husain. Naam, padahal mereka sendiri yang mengkhianatinya. Subhanallah. Dipotong kepalanya, kemudian dibawa ke Irak. Fana'am. Lihat, kejelekan demi kejelekan terjadi. Kemudian terus setelah itu, Ubaidullah ibn Ziyad muncul. Setelah terbunuhnya Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, tampil lagi yang namanya Mukhtar ibn Abi Ubaid. Menggempur Irak. Dengan alasan balas dendam atas kematiannya Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Terus ini, sepeninggalnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kejelekan terus mengalir. Kejahatan, peperangan, pertempuran terus mengalir. Irak enggak pernah tenang sampai sekarang. Dijadikan terus untuk ajang peperangan, untuk pertempuran di sana. Muncul kemudian setelah Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib meninggal, tampil yang namanya Mukhtar ibn Abi Ubaid dengan pasukannya menggempur Irak dengan alasan pembalasan terhadap terbunuhnya Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Dicari satu persatu pembunuhnya Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib dan termasuk Ziyad Ubaidullah ibn Ziyad, dan subhanallah sallatahu Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada mereka. Habis, musnah semuanya. Yang membunuh Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, musnah semuanya di tangan Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid. Kagum semua orang. Kagum semua kepada Mukhtar ibn Abi Ubaid. Kagum, cap jempol semuanya terhadap kehebatannya Mukhtar ibn Abi Ubaid. Ternyata GR. Setelah melihat orang-orang banyak yang kagum, ternyata orangnya GR. Dia pun akhirnya mengaku menjadi nabi. Lihat. Dia pun akhirnya mengaku menjadi nabi. Karena ternyata sudah banyak simpatisan. Naam. Begitu mengaku menjadi nabi, datang lagi pasukan dari kota Madinah di bawah pimpinan Mus'ab ibn Zubair, saudaranya Abdullah ibn Zubair, di bawah komando dari Abdullah ibn Zubair untuk menggempur Mukhtar ibn Abi Ubaid. Karena dia mengaku menjadi nabi. Terus peperangan demi peperangan. Berhasil. Berhasil juga akhirnya Mus'ab ibn Zubair. Berhasil ditaklukkan dan Mukhtar ibn Abi Ubaid dibunuh. Berhasil dipenggal lehernya oleh tentaranya Mus'ab ibn Zubair. Tayyib. Kemudian Irak dibawa kepemimpinan Mus'ab ibn Zubair. Pusatnya dari Madinah Abdullah ibn Zubair. Ternyata dengar seperti ini, Ziyad ibn Muawiyah tidak menerima. Tidak menerima kenyataan seperti ini. Dia pun mengirim pasukan dari Syam untuk menggempur Mus'ab ibn Zubair dan terbunuh juga akhirnya. Dan terbunuh juga akhirnya Mus'ab bin Zubair. Lihat ini. Ini yang namanya yang dimimpikan atau ini yang dimimpikan oleh sebagian orang-orang yang hamas, yang semangat tanpa ilmu ini, yang menurut mereka kalau kita demo, kalau kita tarik ini, geret aja presiden ini dari kursinya, kita naikkan presiden yang lebih baik, yang lebih bagus, ini yang kalian impikan. Karena kejahilan kalian tentang sejarah Islam. Karena kebodohan kalian tentang sejarah Islam. Sehingga mereka kalian mimpi bahwa dengan gampang kalian bisa mengatur. Fanaam, kalau kalian membaca Bidayah wan Nihaya, kalau kalian belajar ilmu agama, enggak akan mungkin berangan-angan seperti itu. Enggak akan mungkin. Enggak akan mungkin. Naam. Fahadha huwa. Dan akhirnya memang kenyataannya seperti itu. Kasihan. Fanaam, orang-orang yang kadang-kadang terlalu semangat seperti itu akhirnya jadi buronan polisi. Kalau sudah jadi buronan polisi, kaum muslimin yang dikorbankan. Kaum muslimin yang dikorbankan. Yang ini marah, ini mendukung, yang ini marah, yang ini mendukung, yang ini marah, yang ini mendukung. Hanya karena kesalahan orang satu membuat kacau. Fanaam, seorang muslim mestinya musleh. Fana hadha huwa. Yang dimaksud dengan syar di sini adalah fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan wahai Rasulullah? Yang dimaksud adalah Rasulullah menjawab na'am, yang dimaksud adalah terbunuhnya. Setelah terbunuhnya siapa ya, ikhwan? Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kejelekan demi kejelekan terus terjadi. Na'am. Insyaallah kita borong sekalian ya, ikhwan. Karena ini enggak ada makan siang, insyaallah kita salat zuhur, habis salat zuhur langsung lanjut biar cepat selesai. Ya enggak ya, ikhwan? Iya kan? Anak kalau sudah capek-capek sekalian, kalau sudah istirahat pinginnya istirahatnya lama. Anak kalau ba'da zuhur istirahat tidur enak sudah. Fa insyaallah zuhur jam berapa ya, ikhwan? Jam 12. Masih ada waktu. Kalaupun lapar juga enggak ada yang ingat makan sih. Paling ngantuk-ngantuk sedikit enggak apa-apa insyaallah. Dimaafkan insyaallah kalau ada yang ngantuk. Cuman maksud ana ba'da zuhur tadi diumumkan ba'da zuhur jam 1 baru mulai. Suwen. Salat habis salat langsung mulai. Iya kan? Iya, Pak. Gimana, Pak? Nah, ini Pak petuahnya ini masyaallah ini. Insyaallah ba'da zuhur kita langsung mulai. Kalau mungkin bukan bulan puasa waktu makan lah, bahas kita cari, kita kasih kesempatan. Cuman mau apa juga yang dicari? Paling wudu, salat, salat sunnah atau yang musafir jamaah, habis itu kita mulai sampai jam 1 apa setengah 2 selesai alhamdulillah. Sanam. Insyaallah seperti itu aja biar sekalian capek. Biar tidurnya enak nanti di mobil pulangnya. Thayyib. Qala qultu fahal ba'da dhalika asyarr min khair? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, kata Hudzaifah bin Yaman, wahai Rasulullah, apakah setelah kejelekan ini akan ada kebaikan wahai Rasulullah? Qala na'am wa fihi dakhal. Lihat. Setelah tadi kita sudah menceritakan masa kejelekan, setelah masa kebaikan tadi masanya siapa? Di zaman yang pertama masa jahiliyah. Yang kedua masa kebaikan. Yang ketiga masa kejelekan. Setelah siapa tadi? Terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian kata Hudzaifah, "Wa hal ba'da hadza dzalika syarr min khair?" Qala na'am, wa fihi dakhal. Wahai Rasulullah, apakah setelah kejelekan ini ada kebaikan? Qala na'am, kata Rasulullah, iya. Wahai Rasulullah, apakah setelah masa-masa peperangan, pertempuran, pertumpahan darah tadi ini akan ada kebaikan pula? Qala na'am, kata Rasulullah, iya. Wa fihi dakhan. Hanya saja ada dakhan di situ. Na'am. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, "Adh-dhahir kelihatannya yang dimaksud kebaikan setelah kejelekan ini adalah ma kana min al-ijtima' ma Ali wa Muawiyah fi zamanihima ba'd al-amr. Tayib. Hadza huwa. Yang dimaksud adalah ijtima', persatuan pasukannya. Yang pertama adalah pasukan antara pasukan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Karena mereka sempat islah. Mereka sempat islah antara pasukan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Muawiyah perwakilannya adalah Amr bin al-As. Amr bin al-As. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu perwakilannya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Faqadiyatul islah, urusan perkara islah, perdamaian, perundingan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah sabit. Ini yang ada, yang al-muttafaq alaiha. Yang mungkar, yang diadakan adalah qadiyah bahwasanya Amr bin al-As menjebak atau menipu Abu Musa al-Ash'ari. Yang masyhur bahwasanya islah, sudah islah, perdamaian, gencatan senjata. Tetapi kemudian ditambahi oleh sebagian ahlul fitan, mereka menambahi bahwasanya Amr bin al-As menjebak Muawiyah bin menjebak Abu Musa al-Ash'ari. Di mana mereka dua-duanya sudah sepakat. Sebelum dua-duanya tampil di hadapan kaum muslimin, mereka sudah sepakat bahwa daripada kayak gini terjadi pertumpahan darah terus-terusan, mending kita copot dua-duanya. Ali bin Abi Thalib kita copot sebagai amir, Muawiyah kita copot sebagai amir, terus kita bayat salah seorang untuk amir. Mereka kemudian sepakat dua-duanya antara Amr Ibn al-As dengan Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian setelah mereka sepakat di dalam perundingannya, di dalam rapat plenonya tadi ini, setelah mereka sepakat akan memutuskan seperti itu di hadapan kaum muslimin, Amr ibn al-As ternyata maksudnya ini adalah jebakan. Begitu kaum muslimin sudah berkumpul dari kedua belah pihak, pihaknya Muawiyah dan pihaknya Ali bin Abi Thalib, Amr ibn al-As mempersilahkan Abu Musa al-Ash'ari untuk berbicara terlebih dahulu. Mempersilahkan Abu Musa al-Ash'ari untuk berbicara terlebih dahulu. Abu Musa al-Ash'ari kemudian berbicara sesuai dengan kesepakatan mereka di dalam rapat pleno mereka tadi pada saat dua orang. Bahwa kita, daripada kita perang saudara terus, kita cabut semuanya. Ali bin Abi Thalib di nonaktifkan dari jabatannya, Muawiyah dinonaktifkan dari jabatannya. Kemudian Abu Musa memutuskan ini dan didengar oleh pihak kaum muslimin dari pihak Ali dan pihak Muawiyah. Kemudian tampil setelah itu Amr ibn al-As. Kemudian dia mengatakan, wahai kaum muslimin, sekarang kita sudah mendengar, kalian sudah mendengar dari pihak Ali bin Abi Thalib bahwa mereka sudah mencabut Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin dan juga sudah mencabut Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai Amirul Mukminin. Sekarang berarti kita hidup tanpa pemimpin dan ini enggak akan mungkin. Lihat. Kita enggak akan mungkin hidup tanpa pemimpin. Mesti kita hidup ada yang mimpin. Sehingga kita sekarang sepakat semuanya seperti yang diputuskan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Bahwa dia telah melengsarkan, dia telah mencopot Ali bin Abi Thalib dari jabatannya. Dan ini kita sepakati semua. Dan sekarang saya menetapkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai Amirul Mukminin. Lihat. Sebagian ahlul fitan ternyata masukkan dari sini. Kita gak mungkin hidup tanpa pemimpin. Mesti ada yang mimpin. Kemudian dikatakan ternyata ini adalah jebakan dari Amr ibn al-As dan ini riwayat yang batil. Yang ada adalah islah. Bahwasanya sempat terjadi perdamaian, sempat terjadi perundingan, gencatan senjata antara dua pasukan ini. Kemudian dipanasi kembali, dikompori kembali setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, yakni pada saat di tangannya Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan khususnya setelah Ali Ibn Abi Thalib meninggal, lebih lagi persatuan mereka di tangannya Muawiyah. Jadi yang dimaksud di sini, fahal ba'da dzalika syarr min khair, apakah setelah kejelekan itu, setelah terbunuhnya Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu, ada kebaikan wahai Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah menjawab iya. Wa fihi dakhan, hanya saja di situ ada dakhan. Yani sudah enggak murni. Ada yang mengatakan dakhan di sini adalah ad-daghal wal hasad wal hiqd, dan semua maknanya sama. Wa fasadul qalb, maknanya adalah memang ada kebaikan, memang ada persatuan, hanya saja masing-masing di dalam hatinya sudah menyimpan dendam, masing-masing di dalam hatinya sudah menyimpan hasad, dengki. Karena apa? Karena ada yang ingat, saudara saya dulu yang bunuh ini orang yang di hadapanku ini. Demikian juga sebaliknya, saudara saya dulu orang yang bunuh itu yang di hadapanku ini. Sehingga ada kebaikan memang di zaman Muawiyah, memang bersatu kaum muslimin. Bersatu kaum muslimin, tetapi ada dakhan, sudah enggak murni. Maksudnya di situ, al-khalis, apa namanya, al-khair, laisa khalisan. Kebaikan pun sudah tidak murni lagi sebagaimana di zaman Abu Bakar atau Umar atau Utsman. Sudah tidak murni lagi. Sudah mulai tercampur. Naam. Bersatu-bersatu tetapi sudah ada perasaan, sudah ada rasa dongkol masing-masing di hatinya. Fa naam. Yang dimaksud di sini wa fihi dakhan adalah di zamannya siapa ya ikhwan? Di zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan. Belum ada du'at usu. Belum ada. Belum ada du'at ala Abu Abi Jahannam. Belum ada. Hukum Islam masih ditegakkan. Hukum Islam masih ditegakkan. Bahkan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, pada saat datang ke Madinah, beliau melihat perempuan-perempuan ahli Madinah memakai rambutnya, memakai apa ya kawan, rambut palsu itu? Konde. Hah? Memakai konde, beliau mengambil rambut tersebut, konde tersebut, kemudian beliau naik mimbar, beliau marah. Ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Aina ulama'ukum? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, innama halaka banu Israil hinnama takhadhat nisa'uhum hadhi. Wahai ahlul Madinah, wahai penduduk Madinah, mana ulama kalian? Mana ulama kalian? Karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwasanya binasanya Bani Israel, awal mula binasanya, kebinasaan Bani Israel, tatkala istri-istri atau perempuan atau wanita-wanita mereka menggunakan, memakai yang seperti ini. Fanam. Jadi dakhan, bukan doa tusu. Kalau diartikan bahwa dakhan di sini adalah sudah mulai banyak doa tusu, belum. Belum ada. Walaupun ada khawarij, memang ada khawarij, di zaman Ali sudah ada, tetapi mereka masih belum bisa menampakkan tanduknya. Masih terserkungkum di bawah kepemimpinan Muawiyah. Belum ada yang berani angkat kumis. Doa tusu belum ada. Belum. Fana'am. Makanya yang ada adalah dakhan. Dakhan tadi apa ya, kawan? Al-hiqd wad-daghal wal-hasad. Yani kedengkian di dalam hati. Karena memang habis terjadi perang saudara, wajar. Orang mengatakan, gimana saya mungkin, bisa aja mungkin duduk sama Muawiyah, tetapi dari sisi lain, dia mungkin di hatinya menyimpan kedengkian kepadanya. Karena daripada saya memberontak, gak ada gunanya. Dibanding di zamannya Abu Bakar atau di zamannya Umar. Dalam keadaan persatuan kaum muslimin, dan tidak ada sama sekali kedengkian antara sama mereka. Fahadha huwa. Qala na'am, wa fihi dakhan. Ini di zamannya siapa ya akhwan? Di zamannya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Di zaman kita sekarang dakhan fiha khair. sebaliknya. Di zaman kita sekarang ini dakhan fiha khair. Artinya kedengkian, hasad, ya mending ada kebaikan, alhamdulillah. Kalau zaman dahulu khair. Artinya yang lebih dominan apa ya, akhwan? Yang lebih dominan apa? Kebaikan atau kejelekan? Kebaikan, hanya saja tidak murni. Sudah mulai ada kedengkian sesama muslimin. Fana'am. Di zamannya Muawiyah radhiyallahu an, awwalu amirin fil Islam, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Amir yang pertama kali di dalam Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Naam. Amir yang pertama kali. Kalau yang pertama kali digelari dengan Amirul Mu'minin di dalam Islam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, biasanya mereka memanggilnya dengan Khalifat Rasulullah. Tayyib. Qultu wa ma dakhanuh? Apa itu dakhannya? Secara bahasa dakhan itu asap. Artinya kebenaran tapi mulai kabur, mulai ada yang enggak murni sudah. Kata Hudzaifah bin Yaman, apa dakhannya wahai Rasulullah? Qala qaumun yahtaduna bighairi hadin ta'rifu minhum wa tunkir. Mereka adalah kaum di mana mereka mengambil petunjuk dari selain petunjukku. Kamu mengetahui dari mereka dan kamu mengingkari dari mereka. Artinya berarti yang ada pada mereka apa? Kebaikan dan kejelekan. Masih campur. Naam. Hadza huwa. Ini dinamakan dakhan. Dinamakan dakhan. Dagal. Yani adanya orang-orang yang seperti ini. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an sudah mulai ada dakhan. Sudah mulai ada orang yang seperti ini. Yahtaduna bi ghairi hadi, kemudian ta'rifu minhum wa tunkir. Ai ta'rifu min a'malihim, kamu melihat amalan-amalan, perbuatan-perbuatan mereka, juga kamu banyak perbuatan mereka di antaranya yang kamu ingkari. Di antaranya yang kamu ingkari. Naam. Ada perbuatan mereka yang kamu ridhai dan juga yang kamu ingkari juga banyak. Yang kamu ingkari juga banyak. Sudah mulai. Ini di zaman siapa? Di zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an. Sudah mulai ada dakhan yang seperti ini. Fa na'am. Fa insyaallah kita cukupkan sekian dulu biar persiapan wudu supaya insyaallah ba'da zuhur langsung mulai. Ba'da zuhur langsung mulai insyaallah sampai jam 2 atau jam setengah 2. Al-muhim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuman ana mintanya seperti itu. Langsung aja habis zuhur mulai. Ana kalau udah istirahat 1 jam keenakan-enakan, udah malas nanti mulainya. Fa insyaallah capek sekalian wala ba'as. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.